السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الأحبة وشباب أهل السنة، يفرحني جدا والله تكبيرا ملهت وجوه طيبة، وجوه أهل السنة generasi pelanjut yang insya Allah kita orang tua akan tenang wafatnya, akan meninggal dengan tenang melihat antum para syabab dalam keadaan seperti ini, memiliki ilmu, belajar dari masyayikh, cari ilmu, membawa ilmu, yang insya Allah menyampaikan ilmu. Ini menjadikan kita tenang. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita, maka kita wafat dengan tenang insya Allah, melihat para pelanjutnya sudah berdiri tegak. Maka khunilin a'azakumullah, kancah dakwah, medan dakwah adalah perkara yang mungkin agak berbeda dengan bayangan-bayangan dan teori-teori yang kalian pernah tahu. Nanti ketika terjun, baru kalian akan melihat bagaimana keadaannya. Sehingga diingatkan dalam hadis, dalam riwayat, bahwa al-barakah ma'a akabirikum, barakah itu bersama orang-orang tua kalian. Demikian pula disebutkan dalam athar bahwa manusia akan tetap dalam keadaan baik, ma akhadul ilm an akabirihim, yang ternyata makna kabir fil ilm dan fil sin. Fil ilm ma'ruf, jelas mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki ilmu, yang kabir fil ilm. Tapi kenapa dengan kabir fil sin? Khamilina azakullah, tentunya al-khibrah, pengalaman yang mereka sudah jalani. Sehingga antum syabab, antum yang mungkin baru terjun atau baru melihat medan dakwah, akan mengalami sekian banyak problem-problem dakwah, akan mengalami sekian banyak masalah-masalah da'awiyah, yang kalau kalian tanyakan kepada mereka, para asatidzah yang lebih dulu, mereka akan tahu, mereka punya pengalaman. Maka hendaklah kalian tetap bersama kibar ulama dan tetap bersama para asatidzatul kiram yang sudah lebih dulu dari kalian. Mungkin kalian lebih alim, bisa jadi. Tetapi ketika menerapkan apa yang kalian ketahui, ternyata tidak tepat. Ternyata mereka, para asatidzah yang lebih dulu terjun dalam kancah dakwah, ternyata memiliki pengalaman yang bagus. Jangan, kami pernah begini, kejadiannya begitu. Bukan itu. Terapkan yang ini, sunnah. Khamilin a'azakumullah. Dan ini sebagai nasihat yang ringkas buat antum, agar tetap bersama para orang tua, tetap bersama masyayikh kibar, dan tetap bersama asatidzatul kiram. Tanya pada mereka, sungguh tidak tercela, tidak terhina ketika kita bertanya, bagaimana sikap saya? Saya menghadapi problem di kampung saya begini dan begitu. Tanya. Barangkali mereka sudah pernah mengalami pengalaman yang sama. Barangkali para asatidz pernah mengalami yang seperti itu. Yang ternyata dipakai cara yang seperti ini tidak tepat. Pada cara seperti ini berhasil. Dan ini semua barakallahu fikum adalah nasihat yang kita sampaikan dari Rasulullah SAW. Wal barakah ma'akabirikum. Dan juga ma'zalan nas bi khairin ma'akhadul ilma an akabirihim. Dan juga dikatakan ma'akhadul ilm an akabirihim wa ulama'ihim wa umana'ihim. Dalam riwayat disebutkan tiga kubara atau akabir. Yang kedua ulama, ilmu. Dan yang ketiga umana, yang amanah, yang memiliki amanah. Karena itu ciri khas yang harus ada pada seorang da'i, seorang alim, seorang ustaz. Maka hendaklah tetap bersama mereka dan mengambil pengalaman dari mereka. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ustaz yang berikutnya Ustaz Afif. Okay.